Faslun fi ahkamil i'tikafi. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum melakukan i'tikaf. Wahwa lugatan al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarr. Secara makna bahasa, i'tikaf ialah terus-menerus melakukan sesuatu, baik sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Wa syara'an iqamatun bi masjidin bi sifatin mahsusah. Dan kata i'tikaf dalam makna syar'i, makna istilah fikih ialah menetap di masjid dengan sifat-sifat tertentu. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. Melakukan i'tikaf hukumnya sunnah di setiap waktu. Jadi kapanpun kita ke masjid dan melakukan i'tikaf, itu kita bisa mendapatkan kesunahan i'tikaf. Wahwa fil asril awakhir min Ramadan afdhalu minhu fi ghairihi li ajri talabi lailatul qadr. I'tikaf yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih utama daripada melakukan i'tikaf di selain hari itu. Jadi seluruh waktu sunnah digunakan untuk i'tikaf. Namun dalam satu tahun ada satu waktu yang paling mulia di antara yang lain, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mengapa 10 hari terakhir itu lebih utama daripada waktu yang lain? Tidak lain tidak bukan dikarenakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kita tahu bahwa kemuliaan atau pahala Lailatul Qadar ini, bila orang mendapatkannya tidak bisa terhitung berapa jumlah keutamaan yang dimiliki Lailatul Qadar. Wa hiya 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil 'asril akhir min Ramadan. Jadi 10 hari di akhir bulan Ramadan ini tentunya mengikuti salah satu dari pendapat ulama. Karena ulama sendiri berbeda-beda tentang pendapat mereka mengenai kapan Lailatul Qadar muncul atau datang di satu tahun. Dan dikarenakan kitab fikih ini tentunya kita menganut mazhab Imam Syafi'i, maka dalam hal Lailatul Qadar ini kita juga mengikuti pendapat beliau yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini terbatas di 10 akhir bulan Ramadan. Fakullu lailatin muhtamilatun laha. Lakinil layali alwitra arjaha. Wa arjalaya lil witri lailatal hadi awi tsalitsi wal isrin. Jadi di setiap hari 10 akhir bulan Ramadan ini setiap harinya ada kemungkinan datangnya Lailatul Qadar di hari itu, tepatnya di malam ya. Setiap malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu setiap malamnya ada kemungkinan datang Lailatul Qadar di malam itu. Tetapi menurut Imam Syafi'i malam yang paling kemungkinan besar, yang paling dimungkinkan adalah malam hari yang tanggal ganjil, malam ganjil di akhir 10 hari bulan Ramadan. Dan di antara beberapa malam ganjil yaitu 21, 23 hingga 29, itu menurut Imam Syafi'i yang paling ada kemungkinan datangnya Lailatul Qadar adalah malam 21 atau 23 di bulan Ramadan. Walahu ailil i'tikaf fil madkuri syarton. Untuk mendapatkan kesunahan i'tikaf harus memenuhi dua syarat. Ahaduhuma an-niyah. Wa yanwi fil i'tikaf fil manzuril fardiyata awin nazar. Yang pertama, syarat yang pertama tentu saja harus niat. Karena memang niat ini disyariatkan untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Jadi orang yang masuk masjid, antara dia itikaf atau tidak, itu bagaimana cara membedakan tentunya dengan niat. Jadi pertama harus ada niat itikaf. Dan khusus untuk itikaf yang fardu ialah itikaf yang dinazari. Jadi seseorang nazar melakukan itikaf, ini itikafnya tidak lagi sunnah tetapi berubah menjadi wajib. Khusus bagi itikaf yang dinadari dan itikaf wajib, maka diharuskan untuk niat kefarduan atau niat nadar. Jadi tidak cukup hanya niat itikaf saja, harus ditambah kefarduan atau niat nazar. Wasanil lubsu fil masjid walayak fi fil lubsi qadru tuma'ninah. Dan syarat yang kedua adalah menetap di dalam masjid. Untuk menetap di dalam masjid ini, seseorang tidak dicukupkan hanya melakukan selama kadar tuma'ninah. Jadi kadar tuma'ninah kita tahu adalah ucapan subhanallah. Jadi tidak cukup berdiam di dalam masjid selama bacaan subhanallah. Baliziyatatu alaih bihaitsu yasamma dzalikal lubsu wuqufan. Jadi harus tambah, harus lebih dari kadar tuma'ninah di dalam sholat. Sekiranya seseorang yang ada di dalam situ, yang ada di dalam masjid, dia sudah dinamakan menetap. Wasyartul mu'takif islamun wa aklun wa naqaun an haidin aw nifas aw janabah. Lalu tentang syarat orang yang beriktikaf. Jadi iktikaf sendiri memiliki syarat, kemudian orang yang beriktikaf itu juga memiliki syarat. Syaratnya yaitu adalah Islam, beragama Islam, memiliki akal, tidak sedang dalam haid atau nifas ataupun hadas besar. Falayasihu iktikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa'a wa junub. Maka orang-orang yang memiliki sifat yang tidak sesuai dengan syarat, dia tidak sah itikafnya. Mereka adalah orang kafir, orang gila, wanita yang haid atau wanita yang nifas, dan juga seseorang yang memiliki hadas besar atau junub. Walawirtadal mu'takifu aw sakira batula itikafu. Bila seorang yang beritikaf di tengah-tengah itikafnya dia murtad, dia keluar dari agama Islam, atau dia mabuk di tengah itikafnya, maka secara otomatis iktikaf yang dilakukan batal. Wala yakhrujul mu'takifu minal iktikafil mandur illa lihajatil insani min baulin wa ghaid wa ma fi ma'nahuma kahuslin kahusli janabah. Seseorang mu'takif, seorang yang telah melakukan iktikaf yang wajib, yaitu iktikaf yang dinazari, maka dia tidak boleh keluar dari iktikafnya kecuali ada kebutuhan. Jadi boleh keluar asalkan ada kebutuhan manusiawi. Contoh kebutuhan manusiawi adalah kencing, berak, dan hal-hal yang serupa dengan itu, semisalkan mandi janabah. Au udrin min haidin au nifas fatahrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima. Au udrin min maradin la yumkinul muqamu ma'ahu fil masjidi bi an kana yahtaju li farsin wa khadimin wa tabib. Au ya khafu talwisal masjidi ka ishalin wa idrari baul. Atau dibolehkan juga selain ada kebutuhan manusiawi adalah uzur. Uzur yaitu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, mengharuskan seseorang harus keluar dari masjid. Udzur itu contohnya seperti haid atau nifas. Maka bila perempuan yang sedang beriktikaf di dalam masjid, dia diharuskan keluar dikarenakan mengalami haid atau nifas. Atau udzur yang berupa penyakit. Penyakit yang tidak memungkinkan seseorang menetap di dalam masjid. Gambarannya semisalkan dia orang yang beritikaf karena penyakit yang dideritanya, dia membutuhkan tempat tidur, membutuhkan pelayan atau membutuhkan ahli medis untuk menjaga kesehatannya, sehingga dia mau tidak mau harus keluar dari masjid. Atau seseorang yang khawatir penyakitnya mengotori masjid. Misalkan orang yang memiliki penyakit diare atau seseorang yang memiliki penyakit kencingnya tidak bisa dihentikan. Wa kharaja biqaulil musannif la yumkinu al maradul khafif ka humma khafifah fala yajuzul khuruju minal masjidi bisababiha. Jadi sesuatu yang mengharuskan keluar dari masjid, Penyakit yang mengharuskan keluar dari masjid adalah penyakit yang memang tidak mungkin ditahan di dalam masjid. Artinya, mengecualikan penyakit yang ringan, seperti demam yang ringan, itu tidak bisa menjadikan seseorang keluar dari masjid dikarenakannya. Wa yabtulul i'tikafu bil wat'i muhtaron dhakiron lil i'tikafi aliman bitahrim. I'tikaf bisa batal dengan hubungan suami istri, dan hubungan itu dilakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan. Dan juga yang melakukan hubungan suami istri, dia mengetahui keharaman berhubungan itu. Wa amma mubasyaratul mu'takifi bisyahwatin fatubtilu i'tikafahu in anzala wa illa fala. Yang membatalkan i'tikaf hanyalah hubungan suami istri. Dan apabila suami istri hanya melakukan sesuatu yang untuk mencari kenikmatan keduanya, walaupun mereka berdua syahwat, asalkan tidak mengeluarkan mani, itu tidak membatalkan i'tikaf yang sedang dilakukan.